Apakah diperbolehkan ketika sedang sholat dan di sebelah kami makmum shaf tidak rapat, kemudian kami tarik seorang di sebelah yang shafnya tidak rapat agar shafnya kami menjadi rapat? Nah, ya, kalau antum bisa menarik dan tidak menyebabkan gerakan yang banyak, ya, yakni orang ini menjarangkan, tarik tangannya supaya dia mendekat. Tidak mengapa, boleh yang demikian. Ya, boleh yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau salat malam, Ibnu Abbas ikut menjadi makmum tapi berdiri di sebelah kirinya Rasulullah. Itu dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya lalu dipindahkan ke sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh melakukan gerakan karena untuk kemaslahatan salat. Ya, dengan syarat dia tidak melakukan gerakan yang banyak. Naam. Dan juga dengan syarat tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Kalau orang di sebelah kita itu mengerti, ya sebaiknya. Nah, tapi kalau tidak mengerti, antum tarik, nanti terjadi tarik menarik, ini yang masalah ini. Nah, ya akhirnya nggak jadi sholat, kerai nanti.